daya tarik yang akan membuat kalian semua penasaran kepada diriku, seperti berlian yang dapat menyilaukan mata dan hatimu. Percaya diri untuk meraih mimpiku, semangatku tak akan pudar. Namaku senyumanku terekam jelas dalam ingatan, seperti foto dengan sejuta warna. Aku Gracia, always smile. Seperti biskuit yang hanya bagaikan senyum indah, ku ceria dan senang bernyanyi. Aku si happy semanis coklat dan selembut sutra. Namaku Sunny Indira, seperti bunga egois yang butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Matahari yang indah yang kan memberikan kehangatan di setiap harinya. Panggil namaku Fanny. Wanita gagap tanpa awan, seperti hari kali yang takkan lengkap tanpamu. Seperti sunrise di ufuk timur yang siap menjalani hariku jadi penyambang. Bagaimu tiara di dasar laut, melalui keunikan ku akan diam di dasar hati kalian semua. Dan nama aku Jesus, take me to cafe, and I'll see you.